بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudaraku, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, Al-Imam Ismail bin Yahya bin Ismail Al-Muzani rahimahullah, salah satu murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i, yang menyusun kitab ini sebagai kitab aqidah. Nah, beliau menjelaskan aqidah Ahli Sunnah di dalam karya beliau Syarhus Sunnah ini. Kita akan melanjutkan ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, dan yang akan kita kaji pada malam ini adalah aqidah Ahli Sunnah bahwa Allah berada di atas arsy. Allah berada di atas langit yang tujuh. Allah berada pada ketinggian. Nah, kita baca ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Alin ala arsyhi. Al-Imam Al-Muzani menyatakan alin ala arsyhi fi majdihi bi dzatihi. Allah alin. Alin itu artinya tinggi. Ala arsyhi, di atas arsy-nya. Arsy adalah makhluk terbesar. Allah berada di atas arsy. Alin ala arsyhi, Allah tinggi di atas arsy-nya. Fi majdihi bidzatihi, dalam kemuliaannya dengan zat-Nya. Nah, jadi zat Allah berada pada ketinggian di atas arsy. Wa huwa danin bi ilmihi, meski demikian dia ya, danin bi ilmihi, dekat dengan ilmunya. Ilmu Allah dekat dengan hambanya. Min khalqihi, dari para makhluknya. Ahata ilmuhu bil umur, ilmunya meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah, Allah Maha tahu segala sesuatu. wa anfada fi khalqihi sabiqal maqdur. Dia Allah mewujudkan dalam penciptaannya sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya. Apa yang sudah Allah takdirkan terjadi. Benar sesuai dengan ilmu Allah. Wa huwal jawwadul ghafur. Dialah Allah yang maha dermawan. Ya, banyak memberi. Al-ghafur, lagi maha pengampun. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia Allah maha mengetahui pandangan-pandangan mata yang berkhianat. Nah. Wa ma tukhfis sudur, dan segala yang disembunyikan dalam dada, Allah maha mengetahui. Ucapan Al-Imam Al-Muzani ini sebenarnya adalah nukilan atau kutipan firman Allah dalam Al-Quran surat Ghafir ayat yang ke-19. Surat Ghafir atau disebut juga dengan surat Al-Mu'min ayat yang ke-19. Nah, jadi dalam ucapan Al-Imam Al-Muzani ini ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Yang pertama, akidah Ahlus Sunnah Allah berada di atas arsy-Nya, di atas langit, di atas ketinggian. Nah, secara zatnya. Namun meski demikian, ilmu Allah selalu dekat dengan para hamba-Nya. Nah, kemudian juga di dalam kalimat ini Al-Imam Al-Muzani menjelaskan bahwa takdir Allah akan pasti terlaksana sesuai dengan yang telah diketahui oleh Allah, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun detail tentang penjelasan takdir akan dibahas insyaallah pada kalimat beliau selanjutnya. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada kalimat pada kajian berikutnya. Pada malam ini kita akan lebih banyak mengkaji tentang akidah Ahlus Sunnah bahwa Allah itu berada di atas arsy, di atas ketinggian secara zat-Nya. Nah, dan yang disayangkan, banyak orang yang mengaku sebagai pengikut mazhab Syafi'iyah tetapi mereka tidak mengikuti akidah Al-Imam Asy-Syafi'i dan murid-murid beliau dalam masalah keyakinan Allah berada di atas arsy secara zat-Nya. Nah, padahal ketinggian Allah secara zat itu sangat banyak dalilnya. Dalilnya sangat banyak. Nah, Ahlus Sunnah cukup diberi satu dalil, ya, maka dia akan ikut dengan dalil itu. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, As-Sunni yakfihi dalil. Seorang Ahlus Sunnah cukup disampaikan satu dalil. Sedangkan orang yang menentang, menyimpang, sekalipun engkau sampaikan 1000 dalil, dia tidak akan menerima. Nah, dan para ulama menjelaskan bahwa ketinggian Allah secara zat-Nya di atas arsy itu memiliki banyak dalil. Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menyebutkan 1000 dalil. Setidaknya 1000 dalil. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan setidaknya bisa mencapai 2000 dalil. 2000 dalil. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Ya qawmana, wallahi, inna li qawlina alfan tadullu alaihi bal alfani. Wahai kaum kami, demi Allah, sesungguhnya pada ucapan kami bahwa Allah zat-Nya berada di atas arsy, di atas langit, memiliki 1000 dalil, bahkan 2000-an dalil. InsyaAllah. Dan dalil-dalil itu memiliki beberapa sisi pendalilan. Ada sisi-sisi pendalilan yang tiap sisi pendalilan itu ada banyak dalil. Nah, contoh, sisi pendalilan Allah berada di atas arsy. Kalau dalam ayat Al-Quran setidaknya 7 atau 8 dalil. Dalam hadis banyak, lebih dari itu. Itu baru satu sisi saja. Sisi yang lain, penyebutan Al-Quran diturunkan dari Allah. Tanzil, diturunkan. Menunjukkan Allah di atas. Dari sisi ayat, ada beberapa ayat. Dari sisi hadis, banyak sekali hadisnya. Itu satu sisi pendalilan, memiliki lebih dari satu dalil. Sehingga kalau dikumpulkan, maka ada 2000-an dalil seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan sebenarnya akidah bahwa Allah berada di atas ketinggian secara zatnya, ini ada akidah dari para nabi. Nah, termasuk Nabi Musa alaihi salam yang diceritakan dalam Al-Quran berdakwah kepada Fir'aun bahwa Allah sebagai satu-satunya sesembahan berada di atas langit. Nah, berada pada ketinggian. Tetapi Fir'aun mencemoohnya, mengejeknya. Nah, Fir'aun menyuruh kepada Haman, ya, menyuruh kepada Haman untuk membangunkan bangunan yang tinggi supaya bisa melihat Tuhan Musa, katanya. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 38 dan juga surat Ghafir ayat 36 dan 37. Dalam surat Al-Qasas ayat 38, Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan ucapan Fir'aun, فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. Maka bakarlah wahai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Surat Al-Qasas ayat 38. Nah, ini ejekan dari Fir'aun terhadap dakwah Nabi Musa. Menunjukkan bahwa dakwah Nabi Musa adalah menjelaskan Allah berada di atas ketinggian. Tetapi Fir'aun menolaknya dan mengejek. Coba Haman, bikinkan aku bangunan yang tinggi supaya aku bisa melihat Tuhan Musa yang menurut pengakuan dia ada di atas ketinggian. Nah, jadi dakwah para nabi juga secara akidah menjelaskan bahwa Allah berada di atas ketinggian secara zatnya. Nah, dan kalau kita ingin melihat sisi-sisi pendalilan yang disebutkan oleh para ulama, di antara kitab yang bisa dijadikan rujukan tentang penyebutan sisi-sisi dalil itu, ada sekitar 20-an sisi pendalilan. Yang masing-masing sisi pendalilan ada sekian dalil. Nah, itu bisa dilihat di dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Ibnu Abdul Izzi Al-Hanafi pada halaman 267 sampai 269. Nah, kita akan sebutkan sedikit dalil dari Al-Quran, juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ucapan sahabat. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita. Nah, di antara dalil, ya, yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas, ada sisi pendalilan penggunaan kata fauqa. Fauqa yang artinya di atas. Seperti salah satu dalil dari sisi pendalilan ini adalah Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-18. Allah Ta'ala berfirman, wa huwal qahiru fauqa ibadih. Dan dialah Allah yang maha menundukkan di atas hamba-hambanya. Allah berada di atas. Nah. Dan juga sisi pendalilan yang lain adalah penjelasan dalam dalil-dalil bahwa ada sesuatu yang naik menuju Allah. Ada malaikat yang naik menuju Allah, ya, yang mereka juga melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, tentang malaikat yang bergantian menjaga manusia. Nah, yang mereka akan bertemu, berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Nah, kemudian malaikat yang menginap bersama manusia itu akan naik menuju Allah. Dan Allah akan bertanya kepadanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana engkau tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat itu akan menyatakan, taraknahum wahum yusallun, wa atainahum wahum yusallun. Kami tinggalkan mereka ya Allah dalam keadaan mereka sholat. Ya, kalau mereka melakukan sholat asar, nah, atau sholat maghrib, sholat asar dan sholat subuh. Afwan. Kalau mereka melakukan sholat asar dan sholat subuh, maka para malaikat akan menyatakan taraknahum wahum yusallun. Kami tinggalkan mereka ya Allah dalam keadaan mereka sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami datangi mereka, mereka sholat. Nah, ini keutamaan bagi orang yang melakukan sholat asar dan juga sholat subuh. Menunjukkan bahwa malaikat naik menuju Allah. Ya. Disebutkan dalam hadis itu, yata'aqabuna fikum malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar. Bergantian menjaga kalian malaikat malam dan malaikat siang. Wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Mereka berkumpul pada salat asar dan salat fajar, salat subuh. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Nah, ini syahidnya. Kemudian akan naiklah malaikat yang menginap bersama kalian. Fayas'aluhum, kemudian Allah bertanya kepada mereka. Wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah maha mengetahui. Jadi Allah bertanya kepada malaikat ini bukan dalam rangka Allah ingin tahu, bukan. Allah sudah maha tahu tentang hal itu. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, taraknahum wahum yusallun. Maka malaikat yang datang naik menuju Allah itu akan berkata, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami tinggalkan mereka dan kami datangi mereka dalam keadaan mereka salat. Nah, kemudian demikian juga tentang hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah, ya, dari Abu Hurairah tentang ruh orang beriman, orang bertakwa yang baik, yang akan diangkat naik oleh para malaikat menuju langit, lapisan langit pertama, lapisan langit kedua, lapisan langit ketiga, dibawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Terus disebutkan dalam hadis itu, fala yazalu yuqalu laha dhalik hatta yuntaha biha ila as-sama'i allati fiha Allah azza wa jalla. Terus-menerus dikatakan kepada ruh yang baik itu, marhaban bin nafsit tayyibah, kanat fil jasadit tayyib, selamat datang ruh yang baik yang dulu berada di tubuh yang baik. Terus-menerus diucapkan seperti itu pada tiap tingkatan sampai menuju tingkatan langit yang Allah berada di atasnya. Disebutkan dengan jelas di dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga ulama lain, Al-Busiri sebelumnya menyatakan bahwa sanadnya sahih, perawi-perawinya terpercaya. Nah, kemudian juga di antara ulama Syafi'iyah yang berdalil dengan bahwa Allah berada di atas ketinggian, ya, adalah Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Bahkan beliau juga menisbatkan akidah ini kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, jadi di dalam kitab Al-Umm, Al-Imam Asy-Syafi'i juga meriwayatkan hadis tentang Nabi menguji seorang budak wanita, seorang hamba sahaya wanita yang ditanya di mana Allah. Kemudian wanita itu menyatakan Allah ada di atas langit. Ini ada juga di dalam riwayat Muslim. Faqala laha aina Allah? Nabi bertanya kepada wanita itu, di mana Allah? Qalat fis sama. Wanita itu berkata, di atas langit. Qala man ana? Nabi bertanya, siapa saya? Qalat anta Rasulullah. Maka wanita itu berkata, engkau adalah utusan Allah. Qala, Nabi bersabda, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia adalah seorang wanita beriman. Ya. Jadi ada sahabat yang melakukan kesalahan, ya, kemudian ingin memerdekakan budak yang beriman. Dia punya budak ini, hamba sahaya wanita ini, ya, dia ingin memastikan apakah dia beriman atau tidak. Pertanyaan ujian dari Nabi adalah pertama, Ainallah, di mana Allah? Wanita itu menyatakan fis sama. Nah, kemudian Nabi bertanya lagi, siapa saya? Dia mengatakan, engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang semakna dengan ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Umm, Juz 5 halaman 298 dalam sebagian cetakan. Juz 5 halaman 298. Dan Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah menjelaskan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i berhujjah dengan dalil hadis ini untuk membantah sekelompok orang yang membolehkan memerdekakan budak atau hamba sahaya yang kafir. Maka beliau menjelaskan bahwa yang boleh itu adalah beriman untuk pembayaran kafarah. Nah, kata Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni di dalam kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadith, wa innama ihtajja Asy-Syafi'i rahimahullah alaihi 'ala al-mukhalifina fi qawlihim bi jawazi i'taq ar-raqabah al-kafirah bi hadha al-khabar. Al-Imam Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya berhujjah terhadap para penentang yang menyatakan bolehnya memerdekakan hamba sahaya kafir dengan khabar hadis ini. Nah, li'tiqadihi anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa khalqihi, karena i'tiqad al-imam asy-syafi'i, akidah al-imam asy-syafi'i bahwasanya Allah berada di atas makhluknya, wa fawqa sab'i samawatihi 'ala arsyihi, dan berada di atas 7 langit di atas arsy-Nya, kama mu'taqad al-muslimin min ahli sunnah wal jamaah salafihim wa khalafihim, sebagaimana akidah kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah, baik yang terdahulu maupun yang belakangan. Ini kata Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Nah, Dan Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni adalah seorang ulama bermadhab Asy-Syafi'i yang dipuji oleh Al-Imam Al-Baihaqi sebagai Imamul Muslimina haqqan wa Syekhul Islami sidqan. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni adalah imam kaum muslimin yang sebenarnya dan Syekhul Islam yang sejujurnya. Nah, ucapan pujian Al-Baihaqi ini bisa dilihat di dalam kitab Syiar A'la min Nubala, juz 18 halaman 41. Syiar A'la min Nubala karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Nah, kemudian kita akan bacakan juga ucapan sebagian sahabat Nabi yang semakin menguatkan akidah ini bahwa Allah berada di atas arsy secara zatnya. Nah, jadi ada ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi meninggal. Abu Bakar menguatkan ya, keyakinan para sahabat, menghibur mereka ketika Nabi meninggal. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kana Muhammadun ilahakum, jika memang Muhammad adalah sesembahan kalian, alladzi ta'budun, fa inna ilahakum Muhammadan qad mata, sesungguhnya sesembahan kalian Muhammad telah meninggal. Kalau yang kalian sembah adalah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah meninggal, tidak layak disembah. Begitu maksudnya. Wa in kana ilahukum ilahakumul ladzi fis sama', fa inna ilahakum lam yamut, jika yang kalian sembah adalah yang berada di atas langit, sesungguhnya sesembahan kalian tidaklah mati. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas langit tidaklah mati. Kemudian Abu Bakar membaca firman Allah surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum, dan tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul, telah berlalu sebelumnya para rasul. Apakah jika ia meninggal atau terbunuh, kalian akan berbalik ke belakang, murtad. Nah, ini ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Dan semua perawi di dalam riwayat itu adalah Rijal Al-Bukhari. Perawi-perawi yang tersebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari sebagai perawi dalam riwayat yang inti, bukan riwayat penguat. Nah, demikian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah tentang ucapan iblis yang akan selalu menggoda manusia, mencari celah untuk menyesatkan manusia dari semua penjuru, seluruh penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Nah, tapi iblis tidak menyatakan, aku akan datangi mereka dari arah atas. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, lam yastati an yaqula min fawqihim, alima anna allaha min fawqihim. Iblis tidak mampu untuk berkata, aku akan datangi mereka dari arah atas. Karena mereka tahu Allah berada di atas mereka. Nah, ini penafsiran Ibnu Abbas terhadap firman Allah surat Al-A'raf ayat 17. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Kemudian sungguh-sungguh aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan mereka, dari arah kiri mereka. Kata Ibnu Abbas, mereka tidak bisa mengatakan dari arah atas. Mereka tahu bahwasanya Allah berada di atas mereka. Nah, ucapan Abdullah bin Abbas ini diriwayatkan oleh Al-Lalika'i dalam syarah usulis sunnah. Nah, halaman 661 dengan sanad yang hasan. Nah, kemudian di antara yang juga secara tegas menyebutkan akidah ini ya, mewakili sahabat-sahabat yang lain, karena memang ini adalah akidah seluruh sahabat. Cuma ada yang mengungkapkan secara tegas dalam ucapan-ucapannya. Nah, yang lain secara akidah sudah memahami hal itu tanpa diucapkan. Nah, di antara yang mengucapkan hal-hal itu bahwasanya Allah berada di atas langit, nah, adalah Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha. Zainab bintu Jahash ini istri Nabi yang sebelumnya dinikahi oleh anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah. Setelah Zaid menceraikannya, kemudian Nabi menikahi Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha dengan mengutus Zaid bin Harithah yang melamar beliau. Nah, dan sebelum memutuskan, Zainab bintu Jahash ini disebut dalam hadis riwayat Muslim dalam kitabun nikah meminta waktu untuk sholat istikharah. Dan kemudian Allah lah yang menikahkan dari atas tujuh langit. Nah, jadi kalau istri-istri Nabi yang lain yang menikahkan adalah walinya, kalau Zainab bintu Jahash, ada keistimewaannya adalah dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa wali dari kalangan manusia. Nah, maka Zainab bintu Jahash ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari berbangga di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Zawwajakunna ahalikunna. Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, oleh wali-wali dari manusia. وَزَوَّجَنِ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتِ. Sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari atas tujuh langit. مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتِ. Dari atas tujuh langit. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Allah berada di atas arsnya, secara zatnya. Nah, namun meski demikian, Allah dekat dengan hambanya karena dia maha mengetahui segala macam yang ada pada hambanya, maha melihat, maha mendengar, maha berkuasa terhadap hambanya. Nah, maha mampu untuk menolong hambanya, maha mampu untuk memberikan kekuasaan atau mencabut kekuasaan dan melakukan semua rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Meski Allah di atas arsy-Nya tapi dekat dengan makhluknya dalam hal ilmunya. Nah, demikian juga penglihatan Allah menjangkau seluruh hal. Rahmat Allah menjangkau seluruh makhluknya. Pendengarannya meliputi segala sesuatu. Nah, maka ini menunjukkan kedekatan Allah. Sedangkan zat Allah ada di atas arsy-Nya. Nah, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أستاذ. وجزاك الله خيرا.